Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kalau di Bandung suasana masih mendung tapi belum turun hujan. Mungkin daerah Jabodetabek sudah mulai rintik-rintik seperti di daerah Roja itu. Sore ini dalam suasana yang cidem, kata orang Sunda ya, kita masih bisa berjumpa secara langsung bagi ikhwan akhwat di Bandung dan melalui udara bagi para pendengar Radio Roja dalam sebuah kajian melanjutkan pembahasan tentang neraka yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bahwa neraka bisa berbicara, bisa melihat dan bisa mendengar. Sebagaimana ayat menjelaskan demikian, yauma naqulu li jahannama halim talati. Kata Allah, pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Menjawablah neraka jahannam, hal min mazid, masih adakah tambahan? Ini menunjukkan bahwa jahannam atau neraka bisa berbicara. Kemarin pun kita sudah menukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih bahwa ada orang yang diseret pada api neraka, tapi api neraka enggan untuk membakarnya. Lalu Allah bertanya, malak, ada apa denganmu? Lalu neraka menjawab, innahu yastajiru minni, sungguhnya dia meminta perlindungan kepada engkau daripada aku. Minta perlindungan kepada Allah dari neraka tersebut. Neraka ini berbicara, lalu Allah berfirman, arsilu abdi, bebaskan hambaku ini. Ada lagi seorang laki-laki diseret, mau dijebluskan ke neraka. Orang itu kemudian berkata, ya Rabbi makana hadha dhanni bik, wahai Allah, bukan begini sangkaanku terhadap dirimu. Lalu Allah bertanya, makana dhannuk, bagaimana sangkaanmu kepada diriku? Orang itu menjawab, antasyani rahmatuk, rahmatmu meliputi aku. Lalu Allah menyatakan, arsilu abdi, bebaskan hambaku itu. Riwayat yang sahih ini menjelaskan bahwa neraka bisa berbicara. Sebuah hadis dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakhruju yawmal qiyamati unukum minan nar laha aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yanfiq taqulu inni wukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Akan keluar pada hari kiamat satu punduk dari neraka. Dia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki dua telinga yang bisa mendengar, dan memiliki satu lisan yang berbicara. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku ditugaskan bagi tiga kelompok manusia, ditugaskan untuk mengazab tiga kelompok manusia. Pertama, setiap jabbarin anid, penguasa diktator yang anid, yang durhaka. Kedua, kepada setiap orang yang menyeru kepada ilah lain, sesembahan lain selain Allah. Dan yang ketiga, kepada para tukang gambar-gambar makhluk hidup. Hadis ini pun menjelaskan bahwa neraka bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, karena memiliki dua mata, dua telinga, dan satu lisan, semuanya dari api neraka. Kemarin kita pun sudah menjelaskan seorang sahabat yang soleh pernah bermimpi melihat neraka, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, ra'aitu fil manam annahu ja'ani malakan. Aku bermimpi, di dalam mimpiku ada dua malaikat yang mendatangi aku. Di tangan masing-masing malaikat itu terdapat palu yang terbuat dari besi. Tsumma laqiyani malakun. Kemudian datang lagi malaikat lain. Di tangannya juga tergenggam palu dari besi. Lalu ketiga-tiganya berbicara, jangan kamu takut. Ni'mar rajulu anta. Karena sebaik-baik laki-laki adalah engkau. Lau kunta tuktiru sholata minal lain. Seandainya engkau memperbanyak sholat pada waktu malam. Fantolaku bi hatta uqifu bi ala syafiri jahannam. Lalu mereka membawa aku dan memberdirikan aku di tepi jurang jahannam. Tiba-tiba jahannam itu seperti sumur yang berlubang dan memiliki gerbang seperti juga lubang sumur. Setiap gerbangnya dijaga oleh malaikat yang di tangannya tergenggam palu. Fa idza fiha rijal mu'allaquna bisalasil ru'usuhum asfaluhum. Tiba-tiba aku lihat di dalamnya ada beberapa laki-laki yang digantung dengan rantai. Kepala mereka ada di bawah. Wa'arafu rijalan min Quraisy. Aku mengenal beberapa orang bangsa Quraisy yang ada di neraka itu. Fanfarafu bi an dhati yamin. Lalu para malaikat itu membawa aku lagi, kemudian aku bangun. Lalu aku kisahkan cerita ini ke Hafsah. Hafsah kan saudarinya ya. Hafsah putri Umar. Abdullah juga putra Umar. Lalu Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada suaminya, sebab Hafsah adalah istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Abdullah rajulun salih." Sesungguhnya Abdullah itu seorang laki-laki yang saleh. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi tazkiyah atau rekomendasi bagi Ibnu Umar tentang kesolehannya dan kebenaran mimpinya. Adakah orang di dunia sebelum kiamat yang bisa melihat neraka secara langsung di luar alam mimpi? Ternyata ada. Tapi hanya satu-satunya. Beliau adalah Rasulullah SAW. Pernah melihat surga, pernah melihat neraka, bukan di alam mimpi, tapi ketika sadar. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa pada waktu salat khusuf, salat matahari, salat gerhana bulan, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Inni ra'aitul jannah fatanawatu minha unqudan walau akhadtuhu la'akaltu minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nar falam araka al-yawmi mandaran qad afma wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku melihat surga. Diperlihatkan surga oleh Allah kepada Rasulullah SAW waktu sholat gerhana tadi. Lalu aku mau meraih buah-buahan yang ada di dalam. Seandainya aku ambil, pasti kalian akan memakannya, maka tidak ada lagi yang tersisa dari kenikmatan dunia ini. Seluruh nikmat dunia enggak ada artinya dibanding kenikmatan hanya memakan satu gigit buah dari surga saja. Enggak akan ada lagi kenikmatan. Aku pun melihat neraka. Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih mengerikan daripada itu. Pemandangan di neraka seburuk-buruk pemandangan. Pemandangan yang paling mengerikan dan menakutkan. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Masih di dalam kitab Sahih Bukhari diterima dari Asma bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Qad danat minnil jannah hatta lawista ra'tu 'alayha laji'tukum biqatafin min qatafiha wa danat minni an-nar hatta qultu ay rabbi wa ana ma'hum fa idza imra'atun takhdashuha hurrah qultu ma sya'nu hadhihi qalu habisatha hatta matat ju'an La hiya at'amatha wa la arsalatha ta'kulu min khishashil arab." Kata Rasulullah SAW, surga telah mendekat kepadaku. Sehingga apabila aku berani, aku akan mendatangi kalian dengan buah-buahan yang aku petik dari surga itu. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukannya. Lalu mendekatlah neraka kepadaku. Sehingga aku berkata, "Ya Allah, kenapa ini terjadi padahal aku sedang bersama mereka. Bersama kaum muslimin, para sahabat saat itu." Tiba-tiba dalam neraka aku melihat seorang wanita yang sedang dicakar-cakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, "Masya'nu hadhi, kenapa wanita itu sampai dicakar-cakar oleh kucing di dalam nerakanya?" Dijawab wanita itu, "Menahan si kucing sampai mati karena kelaparan. Tidak diberi makan ketika dikurung itu ataupun tidak dilepaskan agar kucing itu bisa memakan makanan-makanan yang ada di bumi." Kata orang Sunda mah, dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban sampai mati kelaparan. dikungkung itu, diawur itu, dikungkung itu artinya dikurung. Ke diawur itu tidak ditaburkan makanan untuk dimakan di dalam kandangnya. Dicangcang itu di paraban, dicangcang itu di apa? Diikat. Barijeng itu di paraban, tidak dikasih makan, mati. Kelak wanita itu akan dicakar-cakar oleh kucing di dalam neraka. Hadis itu sahih, riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari Asma. Itu menunjukkan Rasulullah SAW melihat neraka dan juga melihat surga dalam keadaan terjaga, bukan mimpi, dan di alam dunia sebelum beliau meninggal. Dalam Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innan nar udniyat minni hatta nafakhat harruha an wajhi, faraitu fiha sahibal mihjan walladhi baharul bahirah wa sahibi humair wa sahibul hurrah." Sesungguhnya neraka, kata Nabi SAW, mendekat kepada sampai hembusan panasnya mengenai wajah. Lalu aku lihat di dalamnya ada sahibul mihjan. Mihjan itu tongkat yang ujungnya itu melengkung sehingga pamatuk ekek, seperti paruh burung ekek, kayak begitu. Dan orang itu berada dalam neraka sebagai simbol atas kezaliman yang dia lakukan. Dia pukuli orang-orang dengan tongkatnya itu. Tongkat itu simbol kekuasaan. Dia pakai kekuasaannya untuk menzalimi orang. Dia di dalam neraka, terlihat oleh Rasulullah SAW. Dan aku juga melihat sahibu Humair, melihat pemilik seekor keledai. Kemudian dia menzalimi keledai. Dan aku pun melihat sahibatu al-hurra, wanita pemilik kucing. Yang tadi dijelaskan, si kucingnya itu punya kesalahan berupa umpama mencuri dendengnya, makanannya, gemes. Ditangkap, dikurung, dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Sampai koit. Dikurung, tidak diberi makan, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri, mati. Nanti dia akan diazab di dalam neraka. Itu terlihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahu uridat alayya jannat wan nar, faqarabat minni al-jannah hatta laqad tanawaltu minha qatfan, qasartu yadayya anhu wa uridat alayya an-nar, faja'altu ata'akharu rahbatan an tabshani, wa ra'aitu imra'atan humairah sawda' tawilah tu'azzabu fi hirratin laha rabatatha, falam tut'imha walam tusqiha walam tada'ha walam tada'ha ta'kulu min khisasil arab, wa ra'aitu fiha Aba Qumamah Amr bin Malik yujarru qasbatum minan nar." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Lalu surga didekatkan kepadaku. Sampai aku sangat-sangat ingin memetik buah-buahan yang ada di dalamnya, tetapi qasartu yadaya minhu. Kedua tanganku itu tidak mampu. Maksud hati memetik buah surga, apa daya tangan tak mampu. Itu peribahasa yang diubah sedikit. Lalu ditampakkan kepadaku neraka. Lalu aku mundur karena takut neraka itu mengenai aku. Dan aku melihat seorang wanita yang merah, hitam, dan tinggi. Dia diazab karena kucing miliknya yang dia ikat. Selama diikatnya tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri di muka bumi ini. diazab wanita itu. Dan aku pun melihat di dalam neraka Abu Sumamah Amr bin Malik, dia menggusur atau mengapa namanya membawa ususnya yang terburai di dalam neraka. Dan inilah beberapa hadis yang menceritakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam pernah melihat surga dan pernah melihat neraka sebelum meninggal dalam keadaan terjaga, bukan di alam mimpi tapi di alam ketika beliau terjaga. Itu terjadi ketika beliau salah satunya adalah sholat gerhana. Beliau di dalam sholatnya menjulurkan tangannya seolah-olah mau memetik sesuatu, kemudian tiba-tiba mundur ke belakang seolah-olah beliau takut terhadap sesuatu. Selesai sholat barulah ditanya, lalu beliau menjelaskan seperti tadi. Aku melihat surga dan aku ulurkan tanganku untuk memetik, dan itu dilakukan ketika kalian melihat aku menjulurkan tanganku. Aku melihat neraka, kemudian aku mundur karena khawatir terkena dengan api neraka itu, dan itu terjadi ketika kalian melihat aku mundur dalam sholatku tadi. Aku pun melihat seorang wanita di dalamnya, dan seterusnya. Rasul selesai melihat, lalu menyampaikan itu kepada para sahabat dan beritanya sampai kepada kita, dan itu semua menunjukkan hanya beliaulah satu-satunya yang pernah melihat surga, pernah melihat neraka di alam dunia ini dalam keadaan terjaga, dan itu terjadi selain peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu ada pengaruh neraka kepada dunia, khususnya kepada kondisi geografis atau cuaca yang teralami oleh manusia di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtakatin naru ila rabbiha." Faqalat rabbi akala ba'du ba'dha, akala ba'di ba'dha. Fa'adina laha binafsin. Nafsin fi syita' wa nafsin fi as-sayf. Fa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, neraka mengeluh kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allah, sebagian dari diriku memakan sebagian yang lain." Lalu Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali. Satu kali nafas pada musim dingin. Dan satu kali nafas pada musim panas. Maka ketika pada musim panas, kalian merasakan puncak rasa panas. Dan ketika musim dingin, kalian merasakan puncak musim dingin. Sehingga ketika neraka itu bernafas dengan cara menghembuskan nafasnya, itulah musim panas di dunia. Dan ketika dia menarik nafasnya, itulah musim dingin. Dua kali di dalam setahun. Hadis ini sah. Jangan ditertawakan. Ini menyangkut hal yang gaib, tapi hal yang gaib ini diberitahukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang al-amin, yang terpercaya. Wajib kita yakini. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin." Allah lah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Allah memberitahukan hal gaib ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara, di antara surga dan neraka tadi, termasuk bernafasnya neraka dua kali nafas. Dan itu terjadi pada musim panas dan musim dingin. Wajib kita yakini, wajib kita percaya, dan jangan timbang hal ini dengan akal. Akal manusia super terbatas, tidak bisa menjangkau segala sesuatu, terlebih menjangkau hal yang gaib. Yang gaib tidak boleh kita percayai, kecuali kalau hal gaib itu bersumber dari Al-Quran atau sunnah yang sahihah, wajib kita percaya. Dan itulah yang membedakan seorang mukmin dengan yang bukan mukmin. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, selama yang gaib itu dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada penjelasan dari Quran dan Sunnah, tidak boleh kita percayai. Tapi kalau ada dalam Quran dan Sunnah, wajib kita percaya, masuk akal ataupun tidak. Dan memang hal yang gaib tidak akan bisa terjangkau oleh akal manusia. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam." Pada waktu itu musim panas yang amat sangat panas. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, "Abridu bis-shalah," dinginkan oleh kalian dengan salat. Karena kedahsyatan panas itu termasuk hembusan api jahannam. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dan itu semua menjelaskan pengaruh neraka kepada bumi, kepada dunia yang kita tempati. Karena semua keterangan itu bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan dalam hadis yang sahih, wajiblah kita yakini dan wajib kita percayai. Lalu bagaimana sih neraka itu, apakah kekal selama-lamanya ataukah dia hanya sementara, suatu saat pasti fana? Ini dibahas mengingat banyaknya manusia yang memiliki pemahaman yang super keliru dalam masalah ini, walaupun penjelasan dari Al-Quran dan As-Sunnah begitu gamblang dan jelas. Tapi sebagian manusia termasuk bagian dari kaum muslimin ada yang menggunakan akalnya, mengutak-ngatik penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga berkesimpulan tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Harus kita tegaskan bahwa neraka tidak fana, tidak akan rusak, tidak akan musnah, tidak akan hancur. Sebagaimana perkataan Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyan wala tabidan. Surga dan neraka itu dua makhluk yang tidak akan binasa dan tidak akan musnah. Imam Ibn Hazm menukil adanya kesepakatan umat terhadap masalah tersebut. Berkata Imam Asy-Syahrustani, ittafaqat firqul ummah kulluha ala anna la fana lil jannati wala li na'imiha wala lin nari wala li 'adabiha illa al-jahm bin Safwan. Seluruh firqah, golongan umat ini semuanya sepakat bahwa tidak akan ada kefanaan atau tidak ada kehancuran bagi surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, juga bagi neraka dan azab yang ada di dalamnya. Semuanya umat firqah yang ada itu sepakat, kecuali Jahm bin Safwan. Di dalam kitab Maratibul Ijma, kumpulan-kumpulan ijma kaum muslimin, disebutkan, wa anna an-nara haqqun wa annaha daru 'adzabin la tafni wa la yafni ahluha bila nihaya. Sesungguhnya neraka itu hak, benar. Ini kesepakatan, ittifaq, ijma. Dan neraka itu adalah negeri azab yang tidak akan musnah. Tidak akan musnah juga bagi para penghuninya tanpa akhir, tanpa penghabisan, tanpa kemusnahan atau kematian bagi seluruhnya. Inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa neraka itu adalah abadi dan tidak akan pernah rusak. Tidak akan binasa. Dan begitu saja penghuninya kekal di dalamnya, tidak akan ada yang bisa keluar dari neraka kecuali usatul muwahhidin, para ahli tauhid yang ahli maksiat. Ada di kalangan kaum muslimin, tauhidnya lurus, ada sedikit bengkok. Banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga dia dimasukkan dulu ke dalam neraka. Tapi orang-orang ini tidak abadi dalam neraka. Dia kemudian akan diangkat dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah usatul muwahhidin, para ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka mereka seluruhnya kekal di dalam neraka tanpa akhir selama-lamanya. Ada setidaknya 7 firqah, 7 kelompok, waalaikumsalam, yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah dalam hal kekekalan surga dan neraka ini. 7 kelompok yang dimaksud adalah, yang pertama, Jahmiyah. Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan, yang berpendapat neraka dan surga fana, suatu saat akan hancur dan binasa. Sehingga Imam Ahmad di akhir kitab yang berjudul Ar-Raddu 'alal Zanadiqah, mazhab Jahm bin Safwan ini, Ar-Raddu 'alal Zanadiqah itu artinya bantahan kepada kaum zindik. Kaum zindik itu adalah mazhab yang dipegang oleh Jahmiyah. Kata Imam Ahmad, wa madhhabul Jahmiyah bi anna an-nar wal jannah tasmiyan wa radda 'alaihim dhakiran nusus ad-dalati 'ala 'adami fana'ihima. Wa madhhab Jahmiyah menyatakan neraka dan surga itu fana, suatu saat akan musnah atau akan hancur, akan binasa. Lalu Imam Ahmad membantah mereka dengan menjelaskan nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan kekal dan abadinya surga dan neraka tersebut. Inilah kelompok pertama yang menyimpang. Kelompok kedua, Khawarij dan Mu'tazilah. Siapa Khawarij dan siapa Mu'tazilah? Khawarij adalah orang-orang yang menganggap bahwa orang muslim yang berdosa besar itu kafir keluar dari Islam. Dan bila mati dalam keadaan demikian, orang muslim yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu Khawarij. Adapun Mu'tazilah berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar itu tidak kafir tapi juga tidak mukmin, tapi di tengah-tengah. Yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Itu di dunia. Tapi di akhirat, orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar juga kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama dengan Khawarij. Walaupun orang yang berdosa besar itu dari ahli tauhid, dari umat Islam. Rahasia dari semua itu karena orang-orang Khawarij menganggap kafir kepada kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Kalau mabuk, kafir. Kalau berjudi, kafir. Berdusta, berdusta juga dosa besar, kafir. Menyakiti orang tua, kafir. Itu menurut Khawarij. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menyatakan bahwa orang-orang mukmin yang berdosa besar itu tetap dia muslim, tapi muslim yang ahli maksiat. Tapi tidak menyebabkan orang itu keluar dari keislamannya. Itu perbedaan Ahlus Sunnah dengan orang-orang Khawarij. Dan Ahlus Sunnah punya banyak segudang dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan hal itu. Lihatlah orang yang bertakwa, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Apa ciri orang bertakwa? Cirinya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُ. Orang bertakwa itulah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mendzalimi diri sendiri, idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, itu dosa besar. Fahisyah dosa besar, zalim kepada diri sendiri dosa besar. Zakarullah fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat taubat. Mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam dosanya. Cukup taubat. Tidak harus mengucapkan lagi dua kalimat syahadat. Karena dengan dosanya orang itu tidak kafir. Seorang sahabat yang disebut dengan Himar. Himar itu keledai. Dia ini mabuk. Setelah mabuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia taubat. Minta untuk dijilid. Karena hukuman bagi pemabuk dijilid. Dijilid itu bukan dibikin buku. Dipecut, dipukul dengan sameti. Menunjukkan taubatnya. Kemudian setelah dijilid oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bertobat ibadah lagi. Beberapa hari kemudian mabuk lagi dia. Datang lagi, dijilid lagi, begitu dan begitu terus. Sampai sahabat gemes menyatakan, Allahumma al'anhu ma'aqsara utiyabihi. Kata para sahabat, ya Allah laknat orang itu. Betapa seringnya orang ini didera. Betapa seringnya orang ini dihukum. Dan mabuk adalah dosa besar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tal'anu. Fa wallahi ma 'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian melaknat dia. Karena demi Allah tidaklah aku mengetahui tentang dia kecuali dia ini orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW melarang para sahabat untuk melaknat orang itu. Dan bersumpah demi Allah menyaksikan bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tidak dianggap kafir, tidak disuruh untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat kembali. Kita lihat ayat yang menyatakan orang bertakwa saja adalah orang yang ketika dia berbuat dosa besar berupa fahisyah atau berbuat zalim, taubat. Itu orang takwa loh. Orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah dosa, bukan. Orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, bukan. Gak ada orang itu seperti itu kecuali Rasulullah SAW. Yang maksum itu hanya beliau. Selain beliau gak ada yang maksum. Kalau begitu, selain beliau pasti terjerumus dalam dosa, termasuk dosa besar. Termasuk para sahabat. Para sahabat pun seperti itu. Sehingga ada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, namanya Hamdalah. Ketemu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kaifa asbahta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Hamdalah? Apa kata Hamdalah? Jawabannya mengejutkan Abu Bakar. Qad nafaqal Hamdalah ya Abu Bakar. Hamdalah itu telah munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar kaget. Kenapa kamu ngomong begitu? Karena Hamdalah menyatakan ketika saya berada di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar petuahnya, wejangannya, pedarannya, penjelasannya, seolah-olah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Iman begitu memuncak. Hati pun bergetar. Kedua mata pun basah sampai berlinang air matanya. Tapi ketika kita kembali ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke pekerjaan kita, kembali kita bersendagurau, lalai lagilah kita, terjerumus lagilah kita ke dalam dosa. Makanya hamdalah munafik. Gitu kata hamdalah. Gentle dia ngaku ya. Tidak mentazkiah dirinya sendiri. Orang-orang banyak yang menyatakan, saya mati iman 100%. Gitu ya. Alhamdulillah enggak begitu. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar menyatakan, aku pun demikian, hei alhamdulillah. Abu Bakar yang imannya sehebat itu, sampai kata Umar bin Khattab, seandainya iman seluruh manusia digabungkan, lalu ditimbang dengan iman seorang Abu Bakar, maka iman Abu Bakar jauh lebih kuat, lebih berat daripada iman gabungan seluruh manusia. Tapi ternyata Abu Bakar pun mengakui, saya pun demikian, alhamdulillah. Ayo kalau begitu kita berangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sahabat sekali berAbu Bakar dan alhamdulillah merasa dirinya munafik, merasa dirinya banyak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar juga. Kalau umpama kita memakai konsep dari orang-orang Khawarij, kalau begitu sahabat semuanya kafir karena pernah terjerumus ke dalam dosa besar. Dan memang orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat. Ali bin Abi Thalib beserta pengikutnya dikafirkan. Muawiyah beserta para pengikutnya dikafirkan. Karena mereka terjerumus dalam dosa besar. Oleh karena itulah mereka berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar itu kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Sama dengan Mu'tazilah. Orang mukmin yang berdosa besar di akhiratnya kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang berbeda antara dua kelompok ini hanya menilai orang mukmin berdosa besar di dunia saja. Menurut Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar itu kafir keluar dari Islam, boleh dibunuh, boleh dirampok, boleh dibunuhnya, ditembak ataupun dibom. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang menggunakan metode merampok, membunuh sebagai alat untuk jihad. Karena berkeyakinan seperti itu. Ini bukan sesuatu yang baru, dari dulu sudah lama ada. Dan dari dulu sudah dibantah oleh para ulama, dinasihati. Ada yang taubat, 2/3 dari Khawarij pernah dinasihati oleh Ibnu Abbas dan taubat kembali ke jalan yang benar, 1/3 tidak dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ini bibit-bibit turunannya terus ada sampai zaman sekarang. Ada gak zaman sekarang orang yang mengkafirkan sesama muslim? Banyak. Ada gak zaman sekarang orang yang menganggap bahwa merampok itu halal dan dianggap jihad untuk kepentingan kelompoknya? Ada, banyak. Tapi itulah sesuatu yang keliru. Dan dari dulu sudah ada. Khawarij dan Mu'tazilah, Mu'tazilah ini berkeyakinan orang mukmin yang berdosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan para ulama sejak dahulu sudah membantah mereka berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Yahudi. Yahudi berkeyakinan mereka akan diazab di dalam neraka, tapi sementara, tidak lebih dari 40 hari saja. Setelah 40 hari, mereka itu akan dibebaskan dan dimasukkan ke dalam surga. Itu si Yahudi itu begitu tuh. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang mereka, seperti yang Allah ungkapkan dalam salah satu ayat. Kata Allah, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ إِنْدَ اللَّهِ أَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah, berkatalah orang-orang Yahudi, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Katakan olehmu Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, apakah kalian mengambil perjanjian di sisi Allah, lalu Allah tidak memungkiri perjanjiannya? Ataukah kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu? Apakah mereka dimasukkan dalam api neraka 40 hari itu sebagai sebuah perjanjian dengan Allah? Ataukah kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Jawabnya bala. Yang kedua, yang terakhir nih, ya kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Siapa orang yang melakukan satu kesalahan, membuat sebuah kekeliruan, merekalah ashabun nar, penghuni neraka, dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lihat lagi dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, dzalika biannahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu karena orang-orang Yahudi itu berkata bahwa kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, kata Ibnu Abbas, qala a'da'ullahi al-yahud la yudkhilana Allahu an-nara illa tahillat al-qasam al-ayyami allati asabna fiha al-ajija 40 yawman fa idan qaddat anna tilkal ayyam inqata anna al-'adzab. Kata Ibnu Abbas, berkatalah musuh-musuh Allah si Yahudi, kata si Yahudi, pakai si ajalah, Allah tidak akan memasukkan kami ke dalam neraka illa tahillatul qasam, kecuali hanya sekedar untuk menebus sumpah saja. Hanya beberapa hari yang pada hari tersebut kami menyembah al-ijla, anak sapi dulu pada zaman Nabi Musa oleh Samiri. Arba'ina yaumar itu hanya dilakukan selama 40 hari menyembah anak sapi bikinan si Samiri. Karena itulah kami dinerakan juga 40 hari. Setelah berlalu masa 40 hari ini, terputuslah atau terhentilah azab dari diri kami. Itu si Yahudi itu, pede banget. Yang benar bukan pede, tapi GR ya. Berkata Imam Ibnu Jarir, menukil pendapat As-Sudi. Dia berkata, qalatil yahud, innallaha yudkhilanan nar arba'ina laylatan, hatta idha akalatin nar khatayana, nada munadin akhriju kulla makhtunin min waladi bani Israel. فلذلك أمرنا أن نحتسن. قالوا فلا يدعون منا في النار أحدا إلا أخرجوا. Berkatalah si Yahudi, sesungguhnya Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka selama 40 malam saja, sehingga apabila neraka sudah memakan kesalahan-kesalahan kami selama 40 hari, ada yang menyeru dari langit, keluarkan semua anak-anak Bani Israel yang dikhitan dari neraka, keluarkan. Oleh karena itulah kami diperintahkan untuk dikhitan. Jadi Yahudi juga dikhitan tuh. Tapi pertimbangan mereka, karena orang yang dikhitan setelah 40 hari akan dikeluarkan dari api neraka, makanya mereka dikhitan semua. Kalau kita dikhitan itu bukan dalam rangka agar terbebas dari api neraka ya, tapi untuk menghindari apa? Najis di dalam ibadah sholat dan tawaf. Ketika kita bertawaf, ketika kita sholat, si Yahudi berkata, tidaklah ada seorang pun di antara kami yang dibiarkan tinggal dalam api neraka, kecuali pasti mereka akan dikeluarkan semua dari neraka seusai 40 hari. Ibnu Abbas menyatakan, dzukira annal yahuda wajadu fi kitab fi tawrat maktuban innama baina tarfai jahannam masirata arba'ina sanah ila ayyantahya ila syajarati zakum thabitatin fi asril jahim. Wa kana Ibnu Abbas yaqul inna jahim inna jahima taqar wa fiha syajaratuz zaqum fajama a'da'ullahi anna khalal 'adadul ladzi wajadu fi kitabihim ayyaman ma'dudah. Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mendapatkan keterangan di dalam kitab Taurat secara tertulis. Dikatakan dalam kitab Taurat bahwa antara kedua tepi jahannam, kedua sisi jahannam itu bisa dilalui dengan perjalanan selama 40 tahun sampai berujung ke pohon zakum. Pohon zakum ini akarnya menancap di dasar neraka jahim. Kata Ibnu Abbas, jahim itu saqar. Wa ma adraka mas saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar. Itu dalam surah Al-Muddathir. Wa fiha syajaratuz zaqum, dalam neraka saqar itu ada pohon zaqum. Orang-orang Yahudi, musuh-musuh Allah itu beranggapan bahwa mereka hanya menghabiskan beberapa masa, yaitu 40 hari di dalam neraka tersebut, sebagaimana yang mereka temukan di dalam kitab-kitab mereka. Keterangannya seperti itu. Sehingga Yahudi beranggapan mereka akan masuk neraka, tapi cuma 40 hari saja. Kata mereka begitu. Sesi 40 hari mereka akan diselamatkan. Ini dibantah oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana surat Ali Imran tadi, sebagaimana surat yang tadi juga dijelaskan bahwa mereka hanya berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Padahal mereka dikatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, merekalah para ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah golongan yang keempat, yaitu golongan yang ketiga, yaitu orang-orang Yahudi yang beranggapan mereka akan masuk ke dalam neraka tapi hanya 40 hari sesuai dengan lamanya mereka menyembah anak sapi di zaman Samiri. Setelah itu mereka akan dibebaskan dari neraka. Oleh Allah dibantah, tidak, merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, para kelompok al-ittihadiyah. Ittihadiyah itu artinya manunggal. Orang-orang yang ittihadiyah itu orang yang beranggapan bahwa dirinya sudah manunggal, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tokohnya salah satunya Ibnu Arabi At-Tha'i. Dia menganggap bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Di dalam diri setiap makhluk ada Allah, di dalam diri manusia ada Allah, di dalam binatang ada Allah, di dalam setiap benda ada Allah. Oleh karena itu mereka berprinsip Allah ada di mana-mana. Keyakinan Allah ada di mana-mana itu berawal dari keyakinan Ibnu Arabi, kelompok Ittihadiyah, imamnya kaum Ittihadiyah yang beranggapan Allah manunggal dengan makhluknya. Makanya berkeyakinan Allah ada di mana-mana. Dan itu sebuah kekeliruan besar yang bertubrukan dengan ayat, dengan hadis, dengan ucapan para sahabat, dengan penjelasan para ulama. Tapi sekarang keyakinan Allah ada di mana-mana itu merebak. Didakwakan oleh para ustaz yang kurang memahami dasar-dasar akidah yang benar. Sehingga bertubrukanlah ucapan mereka dengan ayat dan hadis yang sahih tentang keberadaan Allah. Tidak sadar mereka bahwa keyakinan Allah ada di mana-mana itu adalah sebagai salah satu cabang keyakinan al-ittihadiyah yang beranggapan bahwa Allah manunggal dengan makhluknya. Orang ittihadiyah beranggapan bahwa para ahli neraka akan diazab di dalam neraka sementara. Mereka akan merasa tersiksa sementara sampai pada suatu titik waktu tertentu mereka sudah terbiasa lagi dengan panasnya api neraka dan bahkan menyatu dengan panasnya api neraka sehingga panasnya neraka sudah terasa menjadi sebuah kelezatan bagi mereka. Coba lihat orang-orang yang menderita kelaparan, kemiskinan. Awal orang yang menderita kelaparan itu menderita, tersiksa, tapi lama-lama lapar itu sebuah kenikmatan, ya. Seperti umpamanya orang yang saum. Ramadan, hari pertama, kedua, rasanya berat. Sudah masuk ke minggu kedua, sudah terbiasa. Minggu ketiga, lapar itu menjadi kenikmatan. Minggu keempat, rasanya lapar ini sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Tanpa lapar, kita tidak akan memperoleh kenikmatan. Begitu juga dengan orang pemungut sampah. Pertama kali ke tempat sampah, tersiksa dengan baunya. Tapi tiap hari, tiap saat di sana, lama-lama, bau sampah itu sebuah kenikmatan. Karena mereka begitu. Bahkan mereka tidak betah kalau tidak mencium bau sampah. Dulu, saya punya ikhwan. Ikhwan itu tukang bikin stiker, tukang bikin sablon gitu ya. Itu ada campuran obat kimia, baunya itu menyengat. Saya masuk ke dalam tempat kosnya, gak kuat keluar lagi. Dia tertawa. Dia bilang, saya pertama, seminggu pertama, dua minggu pertama begitu. Setelah lama-lama, enak. Bahkan saya menjadikan bau kimia itu sebagai kebutuhan. Tanpa bau kimia ini gak asik loh. Saya gak betah di luar, saya lebih betah di kamar, kata dia. Dengan bau kimia itu. Sampai sablonnya tutup, stikernya juga sudah bubar. Kimianya itu tetap, cairannya itu dipelihara. Pas kita katakan, buang ini, jangan, tanpa bau ini saya gak betah loh. Begitu. Nah, kata Ibnu Arabi, orang yang masuk neraka pertama kali tersiksa, tapi lama-lama dia merasakan kenikmatan dengan panasnya api neraka. Itu al-ittihadiyah. Sehingga berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa hadza qawlu ba'di may yunsabu ila tasawuf min az-zanadiqah, bahwa keyakinan seperti itu merupakan ucapan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada kaum sufi yang zindiq. Dan ini sebuah kekeliruan besar. Inilah kelompok yang keempat. Kelompok kelima, keenam, dan tujuh nanti akan kita teruskan hari Jumat yang akan datang, ya. Karena sekarang ini sudah 6:30 lebih, waktu yang kita miliki ini sudah habis untuk penjelasan, dan waktu yang tersisa ini kita akan gunakan untuk tanya jawab. Sebagaimana biasa, untuk hari Jumat kita khususkan bagi para pendengar Radio Roja. Silakan Akhi Diding untuk memandu pertanyaan. Alhamdulillah, sebelum. Silakan. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian langsung dari Bandung yang dipandu oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema kajian kitab Syarah Al-Usul Salasah, yang pada kesempatan sore hari ini masih membahas tentang surga dan neraka, dan masuk pada bahasan neraka. Ikhwatul iman rahimakumullah, untuk antum yang pada kesempatan ini mendengarkan Radio Roja di 756 kHz, ketahuilah pada saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung, dan untuk Anda yang ingin berperan serta melalui via telepon, Anda bisa telepon di 8236543, dan untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat, Anda bisa ikut serta di 0819896543. Baik, Al-Ustadz, kita akan baca terlebih dahulu SMS yang masuk pada kesempatan sore hari ini, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, dari Siti Hafsoh di Cileungsi. Ustadz, apakah sama neraka kafirin dengan neraka muwahidin, katanya, Ustadz? Jazakallah khair. Silakan, Ustadz. Iya, Siti Hafsah, di mana tadi, di Jakarta ya? Di Cileungsi, Ustaz. Cileungsi. Iya. Bertanya, apakah sama neraka yang akan ditempati oleh orang kafir dan musyrik dengan neraka yang ditempati oleh orang-orang mukmin yang ahli maksiat? Jawabannya beda. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa neraka itu ada 7 pintu. Dan neraka itu bertingkat-tingkat dari atas ke bawah. Makin bawah itu makin dahsyat siksanya. Pertama yang dipenuhi adalah neraka tingkat paling dasar. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik besar. Munafik besar itu hatinya kafir tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Itu dulu dipenuhi, setelah itu penuh barulah ditutup si pintu dari neraka tingkat paling bawah tersebut. Kemudian barulah tingkat yang kedua dari bawah, dihuni oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai penuh, setelah penuh ditutup. Barulah setelah itu diisi neraka tingkatan yang ketiga dari bawah, dan seterusnya. Adapun orang-orang mukmin yang ahli maksiat, berada di tingkat berapakah mereka dalam neraka tergantung kadar dan banyaknya kemaksiatan. Makin banyak kemaksiatannya, makin besar dosanya, makin bawah bagiannya. Dan makin kecil kemaksiatannya, makin sedikit dosanya, makin ataslah bagian neraka dia dan makin ringanlah azab untuk dirinya. Oleh karena itu, tidak sama tingkatan neraka bagi orang-orang kafir musyrik dengan neraka bagi orang-orang ahli tauhid yang berdosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Dan kita akan sapa telepon yang sudah masuk pada kesempatan sore hari ini. Sudah masuk telepon dari Uhti Nia. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uhti. Oh iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya, ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang gila itu dimasukkan ke neraka, tapi khusus untuk dirinya, api neraka itu menjadi dingin, tidak membakar dirinya. Apakah itu sahih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz? Iya jelas. Silakan Ustaz. Ustinia, ada pertanyaan, katanya, kata orang, orang gila itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bagi orang gila neraka itu akan terasa dingin baginya. Apakah benar? Kita jawab tidak benar. Harus dirinci. Orang gila dia tidak mukallaf, tidak terkena kewajiban. Oleh karena itulah, kalau ketika dia gila dia berbuat dosa, maka berbuat kesalahan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berdosa, tidak. Nah, makanya harus dirinci sejak kapan dia gila. Kalau dia gilanya itu sejak lahir sampai dewasa sampai matinya terus gila, maka dia ibarat orang yang mati dalam keadaan tidak mukallaf. Sama dengan orang yang mati ketika kecil. Tapi kalau dia itu sebelum gilanya sempat waras dulu, dan kewarasannya itu dialami setelah dewasa, umpamanya dia sejak kecil lalu dewasa masih waras tuh, ketika warasnya dia itu terkena dengan kewajiban, setelah usia 20 tahun baru stres dia, mengalami kejadian tertentu lalu gila, dan gilanya gila permanen terus sampai meninggalnya umpamanya, maka ketika dia gila dia tidak mukallaf. Tapi sebelum dia gila, sejak akil balig sampai dia gila, maka itulah yang dihisab. Kalau selama dia waras dia melakukan ibadah, amal soleh, taqarrub kepada Allah, setelah itu gila, maka itu akan dianggap sebagai amal ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebelum dia gila ketika dia waras itu umpamanya dia dosa, dia maksiat, dia tidak pernah ibadah, dia melakukan segala yang dilarang sampai dia gila, maka itu yang dihisab, dan karena itulah dia berdosa dan mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka. Ada lagi jenis gila yang tidak permanen, ini bukan berdasarkan pengalaman loh, tapi konon dari dokter ahli jiwa, ada orang yang gilanya itu hanya kadang-kadang saja. Kadang-kadang kamu ketika kamu, wah aso dia. Tapi kadang-kadang dia sembuh, ketika sembuh dia biasa. Ini saya ada seperti itu. Jadi ketika dia sembuh, diajak bicara, ketemu, assalamualaikum, apa kabar? Biasa, ngobrol, nyambung gitu ya. Sholat ke masjid, biasa, benar sholat. Tapi ketika kamu ketemu orang itu gak ada yang kenal, semua kertas yang ada di dalam, di jalan, dipunguti sama dia. Diberesin, disakuin. Dianggapnya dolar kali. Kemudian ada tukang dagang. Beli, mam. Song, gitu ya. Disodorkan kertas yang dia sakuin dia. Dan si tukang dagang sudah malu. Ini orang gila, terima aja, gitu. Bukan sama-sama gilanya. Tapi dalam rangka menghindarkan madarat, kalau nggak dikasih, dia ngamuk, bisa dirusak itu dagangannya. Ya dikasih, berapaan? Oh, cepek katanya. Entah berapa cepek itu. 100 ribu entah 100 rupiah. Diambil gitu. Nih gitu. Mudah-mudahan kenyang, enggak apa. Tidak minta lagi. Kadang-kadang agar tidak meminta lagi kalau jajan bakso gitu ya. Dikasih sambalnya yang pedes banget biar dia kapok gitu. Seperti itu. Nah, ada yang gila tidak permanen kadang-kadang. Ketika dia gilanya, dia terbebas dari kewajiban. Ketika dia sembuh dan eling, dia terkena dengan kewajiban. Oleh karena itulah, maka amal ketika dia waras atau ketika dia tidak gila, itulah yang dihisab. Surga ataukah neraka orang gila itu tergantung amalannya ketika waras. Walhasil, nasib orang gila ini harus kita rinci sesuai dengan jenis kegilaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Diding. Oh iya, Ustaz. Baik. Kita akan angkat telepon dari Al-Ah Darmin di Tanjung Priuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darmin. Ya. Pertanyaan saya gini. Saya pernah mendengar Ustaz menjelaskan bahwa kalau surga dan neraka itu tidak kekal selama-lamanya. Itu hanya kekal ukuran dunia. Kalau ukuran akhirat itu tidak kekal gitu. Jadi Ustaz itu menerangkan kalau surga dan neraka itu kan makhluk. Sedangkan makhluk dengan pencipta itu kan beda gitu. Pertanyaannya Pak? Ya pertanyaannya, surga dan neraka itu kekalnya kekal yang bagaimana gitu. Oh iya, baik. Kaitan dengan baik. Pencipta dan makhluk gitu. Gitu aja. Iya, dengar di radio aja Pak ya. Menyatakan ada seorang ustadz yang menyatakan surga dan neraka itu katanya ukuran kekalnya hanya ukuran kekal dunia, bukan kekal akhirat. Itu pernyataan yang bertolak belakang dengan kenyataan akhirat. Surga dan neraka itu apa, di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Kalau umpamanya surga dan neraka kekalnya itu kekal dunia, dunia kan hancur. Setelah hancur kok surga dan neraka masih ada? Jadi tidak seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana kekekalan surga dan neraka? Itu nanti insya Allah ada bahasan pada hari Jumat yang akan datang, akan kita jelaskan apa yang dimaksud kekalnya surga dan neraka. Apakah sama dengan kekalnya Allah ataukah tidak? Nanti insya Allah akan kita jelaskan secara rinci di masa yang akan datang. Sekarang ini Akhi Diding dan para pendengar Radio Roja di Bandung sudah adzan. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.